السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين، أعزكم الله قوم مسلمين يا سيدي حرمتي. ابن القيم رحمه الله dalam kitabnya Ghathatul Lahafan masih berbicara tentang ashabul wiswas. Di antara bentuk godaan syaitan adalah memasukkan rasa was-was pada kaum muslimin, sehingga mereka merasa kurang dengan hanya menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Mereka merasa perlu menambah dengan tambahan-tambahan dari diri mereka sendiri. Khonibdina azakumullah. Apakah dalam taharah, atau dalam salatnya, ataupun dalam perkara-perkara lain. Tetapi mereka memiliki satu alasan. Dengan Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan alasan-alasan mereka berikut ini. Di antara alasan mereka adalah al-ihtiyat, kehati-hatian. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ashabul wiswas, berkata golongan mereka-mereka yang dikuasai oleh rasa waswas, innama hamalna ala dhalika al-ihtiyat li dinina, sesungguhnya kami yang mendorong kami untuk berbuat seperti itu adalah kehati-hatian dalam agama kami. Wal amal biqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dalam rangka beramal dengan hadis Rasulullah SAW, da'ma yaribuk ila ma yaribuk, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Dan juga mempraktikkan hadis Rasulullah SAW, man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi, oleh dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya, atau telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan juga melaksanakan hadis Rasulullah SAW, al-ithmu ma haka fi sadri, yang namanya dosa adalah apa yang menggelisahkan hati. Fanifirina azakumullah, hadis-hadis ini hadis-hadis sahih. Dan mereka beralasan dengan dalil-dalil ini, kemudian menyatakan, maka kami berhati-hati meninggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu, meninggalkan yang syubhat kepada yang meyakinkan. Qala ba'du salaf, kata mereka, berkata para ulama salaf, al-ithmu hawrul qulub, yang namanya dosa adalah hurul qulub, sesuatu yang membuat hati tidak tenang. وقد وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمرة فقال. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menemukan sebuah korma, kemudian beliau bersabda, "Laula anni akhsha an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalau saja aku tidak khawatir bahwasanya korma ini dari korma sedekah, niscaya akan aku makan korma ini. Berarti tidak dimakannya korma itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtiyatan, karena kehati-hatian beliau, dikhawatirkan korma itu dari korma sedekah. Afala yara annahu taraka akluha ihtiyatan? Tidakkah mereka melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memakannya karena kehati-hatian? Ini alasan mereka. Dan masih panjang alasan-alasan mereka, dan dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah semuanya. Dan nanti kemudian di akhirnya akan dijawab semuanya. Masih alasan mereka. وَقَدْ أَفْتَى مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَشَكَّ. Dan Imam Malik pernah berfatwa katanya, bahwasanya siapa yang mentalak istrinya kemudian dia ragu, هَلْ هِيَ وَاحِدَةٌ أَمْ ثَلَاثَةٌ, apakah saya sudah mentalaknya satu atau talak tiga. Barang siapa yang ragu satu atau tiga, قَالَ بِأَنَّهَا ثَلَاثَةٌ, maka jatuh talak tiga. Kenapa? Kehati-hatian, ihtiyatan. Daripada kita tentukan satu ternyata tiga, lebih baik tiga ternyata satu. Qanabidina azakumullah, ihtiyatan lil furuj, dalam rangka kehati-hatian dalam perkara yang berkaitan dengan kemaluan. Wa afta man halafa bittalaki inna fi hadhihi lawzah habbataini wa huwa la ya'lam dhalik. Demikian pula siapa yang bersumpah dengan talak, saya bersumpah kalau tidak benar ucapan saya, istri saya cerai, bahwasanya di dalam buah ini ada dua biji, wa huwa la ya'lam dhalik, padahal dia tidak tahu apa isinya, satu biji atau dua biji. Fa banal amru kama halafa alaihi, maka kalau terbukti seperti apa yang dia sumpahkan, maka dia tetap melanggar sumpah, li'annahu halafa ala ma la ya'lam, karena dia bersumpah dengan apa yang dia tidak tahu, cuma menebak-nebak saja. Maka dikatakan tetap jatuh talak pada istrinya, karena dia bersumpah dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu, karena tidak ada yang alimul ghaib. Wa qala fi man talaqa wahidah min nisa'ihi thumma unsiyaha. Demikian pula difatwakan oleh madhab Malikiyah, siapa yang mencerai salah satu istrinya dari beberapa istri-istrinya, kemudian lupa, yang saya ceraikan yang mana? Yang ini, yang itu, atau yang sana? Dia punya empat istri, dia ceraikan salah satunya, kemudian dia lupa, yang mana yang diceraikan? Qala yutallaq alaihi jami'i nisa'ihi ikhtiyatan, maka diceraikan atau jatuh talak pada empat-empatnya. Kenapa empat-empatnya jatuh? Ihtiyaton, kehati-hatian katanya. Daripada saya katakan si fulanah yang saya cerai, kemudian saya membangun rumah tangga sama yang ini, ternyata ini yang dicerai, maka saya zina. Daripada, yang mendingan-mendingan walaupun. Artinya, daripada susah, lebih baik saya anggap semua empat-empatnya dicerai. Qul inna a'udzu bika muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya, ini qat'an lisyak, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Dianggap empat-empatnya talak, baru kemudian dia ingin rujuknya pada siapa. Satu ini, selesai. Sisakan satu. Wa qala ashabu Malik fi mahalaha bi yaminin tsumma nasiyaha. Juga berkata para ulama dari madhab Malikiyah, terhadap orang yang bersumpah dengan satu sumpah, kemudian dia lupa yang dia sumpahkan apa, dan kalau melanggar apa akibatnya. Maka annahu yalzam jami' ma yahlif bihi adatan. Lihat mengerikannya madhab-madhab ini ya. Ini bukan Imam Maliknya langsung, Malikiyahnya. Katanya kalau dia bersumpah kemudian dia lupa apa yang dia sumpahkan dan apa yang dia sebutkan, maka yalzam jami' ma yahlif bihi adatan, maka dia harus melakukan apa yang biasa-biasa orang-orang sumpah dengannya. Ya, ini konsekuensinya. Kalau bersumpahnya dengan nama Allah jelas. Konsekuensinya apa? Ada yang bersumpah, saya cerai kalau saya tidak benar. Atau saya bersumpah, saya akan begini, akan begitu kalau saya tidak benar, dan seterusnya. Dikatakan kalau dia lupa apa yang disumpahkannya dan apa konsekuensinya, maka dia harus melakukan semua konsekuensi yang biasa dilakukan oleh manusia. Lihat mengerikannya. Berarti dikatakan diantaranya yang umumnya orang bersumpah dengan talak. Istri saya cerai kalau memang tidak demikian. Kalau kamu berani keluar, budak saya begini, budak saya merdekakan. Maka istrinya jatuh talak, budaknya merdeka, terus hartanya disedekahkan sepertiga harta, dan juga kafaratul dihar dan kafaratul yamin billahi ta'ala, wal hajj masyian, haji dengan jalan kaki, semuanya harus dilakukan. Kenapa? Karena saya lupa. Saya waktu itu menyatakan sumpah, konsekuensinya apa? Saya lupa. Maka semua dilakukan. Salah satunya mudah-mudahan bertepatan dengan apa yang saya katakan. Dalam rangka kehati-hatian, semuanya jatuh. Talaknya jatuh, budaknya merdeka, kemudian apalagi, astagfirullahaladzim. Wa ya'tiq 'alaihi jami'a bidihi wa imaihi. Akhirnya budak-budaknya merdeka semua. Demikian pula imaihi, budak-budak perempuannya. Wa hadza ahadul qawlaini 'indahum. Dan ini salah satu pendapat dari pendapat mereka para Malikiyah. Wa madhhab Malik aidan, dan madhab Malik juga. Anahu idza halafa la yaf'alanna kadza. Aku bersumpah sungguh-sungguh aku akan melakukannya. Melakukan perkara tersebut. Dikatakan annahu ala hanathin hatta yaf'aluhu. Maka orang itu dikatakan selalu tetap dalam keadaan dia melanggar sumpahnya sampai dia benar-benar melakukannya. Fayuhal bainahu wa bainam ra'atihi. Maka selama dia belum melaksanakan apa yang disumpahkannya, maka dia terhalang dari istrinya. Jangan dijimai dulu istrinya, jangan ditemui dulu sampai kamu melakukannya. Apa alasannya? Sama. Ihtiyaton, kehati-hatian. Wa madhhabuhu aidan, dan masih madhhab Malikiyah juga. Annahu idza qala idza jaa ra'sul hauli fa anti taliq thalathan. Kalau ada suami berkata pada istrinya, kalau datang ra'sul haul, kalau datang akhir dari tahun ini, maka engkau talak tiga. Tapi ngomongnya bukan tahun, ngomongnya haul. Haul itu 12 bulan. 12 bulan dihitung dari bulan apa? Dia menyatakan kalau datang bulan ke-12 atau 12 bulan, maka engkau talak tiga. Katanya madzhab Malikiyah, maka saat dia ngomong langsung isinya talak. Kenapa? Kok langsung? Padahal belum datang Rasul Haul. Karena tidak jelas Rasul Haul itu kapan. Karena 12 bulan itu dihitung dari mana. Maka kehati-hatian dari mulai dia ngomong sudah dianggap cerai. Hada kulluhu ihtiyatan. Wa qala al-fuqaha, kata mereka. Masih ucapan mereka, ashabul wiswas. Juga para ahli fikih berkata, entah dari madhab mana, tidak disebut, man khafiya alaihi mawdi'un najasah minat thawbi wajaba alaihi ghasluhu kulluh. Barang siapa yang tersamar di tempat mana najisnya terkena pada pakaian dia, maka dicuci semuanya. Ini masih makul, masih wajar. Ini kena najis tapi sebelah mana ya, cuci semuanya katanya. Baik, qalu, mereka berkata lagi, idza kana ma'ahu thiyabun tahirah wa tajassa minha thiyab, kalau dia memiliki sekian pakaian, salah satu dari pakaian itu terkena najis tapi kemudian tercampur, syakka fiha, dia ragu padanya, maka dia salat dengan satu pakaian, satu persatu, pakai yang ini, sampai selesai, kemudian tambah satu salat katanya. Untuk apa tambah satu salat? Ihtiyatan, kehati-hatian. Qalu idza ishtabahat al-awani tahirah bin najasah araqul jami' wa tayammam. Kalau engkau atau dia tersamar dari bejana-bejana airnya, ini bejana tahirah, salah satu dari bejana itu bejana yang najisah. Tapi tercampur. Enggak tahu yang mana tadi yang najis. Apa kata mereka para fuqaha tadi? Qala araqal jami' dibuang semuanya. Dan dia tayammum. Kenapa tayammum? Kehabisan air. Araqal jami' wa tayammama. Maka dibuang semua air tersebut untuk tayammum. Kenapa tayammum? Karena enggak ada air. Kenapa tadi dibuang semua? Karena ihtiyaton, kehati-hatian. Karena tadi yang bejana yang ada najisnya yang mana? Enggak tahu. Wa kadzalika idza ishtabahat 'alaihi al-qiblah. Demikian pula kalau tersamar kiblat di satu tempat. Kemana kiblatnya? Sana apa sini? Apa situ? Apa sono? Apa kata mereka? Fa innahu yusalli arba'a salawat. Dia harus salat 4 kali. Salat menghadap ke sana, salat menghadap ke belakangnya, ke kirinya dan ke kanannya, 4 salat. Untuk apa? Ihtiyaton, paling tidak salah satunya ada yang benar, katanya begitu. Paling tidak salah satunya ada yang benar. 4 kali salatnya. Litabra'a dzimmatuhu biyaqin, agar terbebas tanggung jawabnya secara yakin, kata mereka. Qalu, mereka berkata lagi, man taraka shalah min yaumin tsumma nasiyaha wajib alaihi an yusalli 5 salawat. Ada orang yang belum salat terus lupa. Kemarin itu saya ada yang belum salat tapi lupa, apa salat zuhur, apa salat asar, apa salat maghrib, atau salat isya barangkali. Saya lupa. Pokoknya salah satu salat saya belum kerjakan. Apa kata mereka? Qalu shalla 5 salawat. Dia harus salat 5 kali salat. Dalam bentuk 5 macam salat. Salat yang seperti salat maghrib sekali, seperti salat asar sekali, seperti salat isya sekali, seperti salat semuanya 5 kali. Kenapa? Karena enggak tahu yang mana, maka kerjakan 5-5-nya. Alasannya sama, ihtiyaton, kehati-hatian. Qala wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man syakka fi salati an yabda' ala al-yaqin. Kata mereka, bukankah Nabi memerintahkan barang siapa yang ragu dalam sholatnya, maka dibangun di atas keyakinan. Kalau dia ragu 3 atau 4, maka 3 pasti. Yang satu ragu, maka yang satu dianggap belum. Kerjakan. Satu lagi. Satu rakaat lagi. Ini namanya bana alal yaqin. Wa harama aklas sayyidi. Juga Nabi SAW mengharamkan untuk memakan buruan. Idza syakka sahibuhu hal mata bisahmihi au bighairihi au bighairi sahmi. Juga diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan buruan kalau ternyata ketika kamu melihat buruan itu ada panah orang lain, bukan panahmu. Apakah binatang ini mati kena panah saya atau kena panah orang lain? Kalau kena panah saya sudah bismillah ketika memanahnya, sah, halal. Tapi jangan-jangan matinya kena panah orang lain yang membunuhnya. Sedangkan panah orang lain apakah bismillah atau tidak bismillah, saya tidak tahu. Maka juga haram dimakan. Ini hadis sahih. Kama idza waqa'a fil ma, demikian pula ketika buruan kamu masuk ke air. Ketika dipanah, jatuh dia, jatuhnya di air. Di kolam misalnya atau di danau. Kamu ambil, buruan tadi mati. Aduh. Apakah matinya kena panah saya atau kena tenggelam? Ini pun sama, secara hadis disebutkan tidak boleh dimakan. Mereka mengambil dari riwayat ini berarti Rasulullah SAW melarang sesuatu yang meragukan. Ini ragu, jangan dimakan. Ini ragu, jangan dimakan. Ini ragunya karena ada panah orang lain yang belum tentu bismillah. Yang ini ragunya karena masuk ke air. Apakah matinya kena panah saya atau kena air. Wa harama akluhu idza qalat kalbuhu kalban akhar. Demikian pula kasus ketiga yang juga dalam hadis. Kalau kamu ketika melepaskan anjing pemburumu, bismillah. Kemudian ketika diterkam binatang buruan tadi, kamu lihat ada anjing lain yang juga sama-sama menerkamnya. Apakah boleh dimakan? Juga dilarang. Li syakki fi tasmiyati sahibihi alaihi. Karena keraguan, apakah anjing yang kedua tadi dilepaskan oleh orangnya dengan bismillah atau tidak. Atau barangkali anjing liar yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang jelas tidak ada bismillahnya. Wa hadza babun yatulu tatabbu'uhu, dan bab ini sangat panjang dibahas oleh para fuqaha, oleh para ulama. Dan ini kata mereka dijadikan sebagai hujjah bahwasanya semua yang meragukan-ragukan lebih baik tidak dimakan. Dan kalau meragukan-ragukannya dalam perkara hitungan lebih baik ditambahi. Kalau meragukannya dalam masalah sholat seperti tadi, kerjakan semuanya. Kalau dalam masalah bejana, buang semuanya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Walihtiyatu wal akhdu bil yaqini ghairu mustankar fi syara'. Kata mereka, ini dalil bahwa kehati-hatian dalam mengambil sesuatu yang meyakinkan, ini tidak diingkari dalam syariat. Wa in sammaitumuhu waswasan. Walaupun kalian menamakannya waswas, tapi kami menamakannya kehati-hatian, kata mereka. Waqad kana Abdullah bin Umar yaghsil dakhila ainaihi bit tahara. Dan bahwasanya Ibnu Umar, beliau ketika berwudu mencuci di dalam matanya, bukan hanya luarnya, melek dia cuci matanya. Hatta amiya, hingga beliau buta di akhir hidupnya. Wa qila Ibnu Abbas wallahu ta'ala alam. Wa kana Abu Hurairah idza tawadda asra'a fil 'udud. Demikian pula riwayat dari Abu Hurairah yang juga riwayat sahih, bahwa Abu Hurairah ketika berwudu mencuci lengannya sampai ke lengan atasnya. Mencuci kakinya sampai ke betisnya. Kemudian menyatakan dengan kalimat man arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin memanjangkan putihnya nanti yaumul qiyamah, hendaklah dia mengerjakannya. Dan itu para sahabat yang lain terheran-heran. Ini bukan ridha. Bertanya dengan keheranan, "Mah ya Abu Hurairah? Apa ini? Mahadal wudu ya Abu Hurairah? Ini wudu apa ya Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah menyatakan demikian, "Man arada an yutila ghurratahu falyaf'al." Ini juga dijadikan alasan oleh mereka. Berarti kalau kamu mencuci tangannya sampai ke siku, ini sikunya kenapa enggak kena-kena, lebih baik lebihin. Begitu. Qul inna a'udzubikumullah. Fa nahnu, kata mereka ya. Maka kami ihtatna li anfusina wa akhadna bil yaqin wa tarakna ma yaribu ila ma la yarib. Maka kami berhati-hati untuk diri-diri kami, dan kami mengambil yang meyakinkan, dan kami meninggalkan semua yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Wa tarakna al mashkuk, dan kami tinggalkan yang syak fihi lil mutayaqqin al ma'lum. Tinggalkan yang syak untuk perkara yang yakin. Wa tajannabna mahal al istibah, dan kami tinggalkan perkara-perkara yang tersamar padanya. Lam nakun bidzalika an syariati kharijin. Maka apa yang kami lakukan tidaklah kami keluar dari syariat. Wala fil bid'ati walijin, dan tidak pula kami masuk ke dalam bid'ah. Wa hal hadza illa khairun min at-tashhil wal istirsal. Ini tidak lain kecuali kebaikan, lebih baik daripada menggampangkan. Lebih baik daripada kamu menggampangkan dan membiarkan. Hatta la yubalil abdu bidinihi, hingga seorang hamba tidak peduli dengan agamanya sendiri dan tidak berhati-hati tentangnya. Bal yasulul ajzahil asya'a wa yamshi halaha, bahkan beberapa mereka menggampangkan segala macam urusan agama kemudian mengikuti apa adanya tanpa kehati-hatian. Wala yubali kaifa tawadda, akhirnya mereka tidak peduli bagaimana berwudunya. Wala bi ayyi ma'in tawadda, dan tidak peduli pula dengan air apa dia berwudu. Wala bi ayyi makanin shalla, dan dia tidak peduli dengan di tempat manapun dia salat. Wala yubali ma asaba dailuhu wa zaubuh, dan dia tidak peduli apa yang mengenai pakaiannya dan ujung pakaiannya. Wala yas'al amma ahida bal yataghafal, bahkan dia tidak pernah mengingat apa yang dia janjikan terdahulu dan dia lupa dan dia melalaikannya. Wa yuhsin dhannahu, kemudian berbaik sangka. Fahuwa muhmil lidinihi, orang yang seperti ini tentunya adalah orang yang melalaikan agamanya sendiri. La yubali ma syakka fi, dan tidak peduli dengan apa yang ragu. Wa yahmil umur ala taharah, dan menganggap segala perkara adalah suci. Wa rubbama kanat afhasun najasah, bahkan bisa jadi dia terjerumus ke dalam najis yang paling jeleknya najis dan menganggapnya taharah, menganggapnya suci. Wa yadkhul bisyakki wa yakhruj bisyak, akhirnya dia masuk dengan keraguan, keluar dengan keraguan, mengerjakan dengan keraguan, meninggalkan dengan keraguan. Fa aina hadza mimman istaqsa fi fi'li ma amara bih? Apa bandingnya orang yang seperti ini, yang tidak peduli, menggampangkan, mengentengkan, seenaknya, enggak peduli, dengan orang yang berhati-hati, yang istaqsa fi fi'li ma amara bih, yang berupaya untuk menepati atau menepati semua yang diperintahkan. Wajtahada fi, dan bersungguh-sungguh padanya, hatta la yakhlu bi syai'in minhu, hatta la yakhil bi syai'in minhu, sampai tidak cacat, tidak rusak sedikit pun. Wa in zada 'alal ma'mur fa innama qusida bi ziyadati takmilul umur. Kalaupun ada tambahan pada apa yang diperintahkan, maka tambahan-tambahan tadi hanya sekedar penyempurna, kata mereka. Kalaupun ada tambahan, hanya sekedar takmilul umur, penyempurna. Wa an la yanqus minhu syai, agar tidak kurang. Ya, ini kaidahnya seperti kaidah-kaidah orang Indonesia. Daripada kurang lebih baik lebih. Ini kaidah enggak bisa dipakai dalam fikih. Kenapa? Dalam fikih lebih baik tepat, jangan kurang, jangan lebih. Lebih baik tepat, jangan kurang, jangan lebih. Kalau ada kalimat daripada kurang lebih baik lebihin, ini bahaya. Pada satu perkara bisa dibenarkan, pada perkara lain tidak bisa. Ya, ini pada perkara lain atau pada perkara yang bisa, seperti sedekah. Kita mau sedekah berapa saja boleh, silakan. Sehingga kalau kamu bersedekah dengan satu sedekah, kemudian kamu lebihi, ini zakat saya. Tapi daripada mendingan, nah sudah saya tambahin. Ini masih sah. Kenapa? Lebihnya sedekah. Boleh saya sedekah berapapun. Tapi kalau berbicara masalah fikih seperti tadi, masalah bilangan-bilangan puasa, rakaat dan sebagainya, yang kemudian mereka para ulama membahasnya, masalah najasah, masalah berwudu, masih ada pro dan kontra, masih ada perselisihan di kalangan para ulama yang panjang lebar di sana. Nanti akan dibahas. Baik, kita kembali kepada ucapan mereka lagi. Qalu, mereka berkata, wa juma'u ma yunkirunahu alaina ihtiyat fi fi'li ma'mur. Dan apa atau seluruh apa yang mereka salahkan kami, sesungguhnya kami hanya berhati-hati dalam mengerjakan perkara. Aw ihtiyatun fi ijtinabi mahdhur, atau kami berhati-hati dalam menghindari sesuatu. Yang kalian bantah sesungguhnya kehati-hatian kami. Kami berhati-hati dalam mengerjakan, dalam berhati-hati pula dalam menghindari sesuatu. Wa dzalika khairun wa ahsanu aqibah, dan itu lebih baik daripada minat tahawun bihadain, daripada kita menggampang-gampangkan, mengentengkan. Fa innahu yufdi ghaliban ila naqsi minal wajib, karena kalau mengentengkan biasanya akan membawa orang kepada perkara-perkara naqs minal wajib, berkurang-kurangan dalam mengerjakan kewajiban. Wadukul bil muharram, dan biasanya yufdi ila dukul bil muharram, biasanya membawa, menjerumuskan seseorang untuk masuk ke dalam yang haram kalau mengenteng-entengkan. Maka lebih baik berhati-hati daripada mengenteng-entengkan. Wa idza wazanna baina hadhil mafsadah wa mafsadatul wiswas, kalau kita bandingkan kerusakan orang yang menggampang-gampangkan dan kerusakan orang yang waswas, kana maswad mafsadatul wiswasi akhaf, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh waswas lebih kecil daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang mengenteng-entengkan, menggampang-gampangkan. Hadza in sa'adnakum 'ala tasmiyatihi wiswasan, itu kalau kami terima, kami bantu kalian dengan istilah yang kalian sebut waswas. Adapun kami tidak menamakannya waswas, kata mereka. Wa inna manusamihi ihtiyatan, kami menamakannya ihtiyat, kami menamakannya kehati-hatian, bukan waswas. Wastidharan, mencari kejelasan. Falastum bi as'ad minna bi sunnah, maka bukanlah kalian yang lebih berbahagia dengan sunnah daripada kami. Ini bukanlah kalian lebih daripada kami dalam berpegang dengan sunnah. Wa nahnu haulaha nudandin, dan kami sekitar itu kami terus mengulang-ulangi madhab kami. Wa takmiluha nurid, dan kesempurnaannya yang kami inginkan. Ilahuna, ucapan mereka. Satu lembar lebih dituangkan oleh Ibnul Qayyim alasan-alasan mereka, kaum wiswas atau ahlul wiswas, yang mereka membawakan dalil-dalil yang sahih, dan juga ucapan-ucapan para ulama yang diperselisihkan, ucapan-ucapan marjuh dari para ulama, kemudian mereka menyimpulkan dengan kesimpulan tadi. Maka kita jawab, atau lebih tepatnya Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjawab dengan para ulama ahlu sunnah. Wa qala ahlu al-iqtisadi wal ittiba, berkata mereka-mereka yang lebih menginginkan iqtisad. Iqtisad itu sederhana dalam sunnah. Iqtisad kebalikannya ghulu. Jadi jangan diterjemahkan seperti terjemahan yang bebas ekonomis. Bukan. Ekonomi itu biasanya mencari keuntungan, bukan. Tetapi maknanya iqtisad lawannya ghulu. Orang yang berlebih-lebihan itu salah. Maka sebaliknya adalah orang yang inginnya apa adanya dalam sunnah kerjakan. Tidak mau berlebih-lebihan. Itu namanya iqtisad. Berkata ahlul iqtisad wal ittiba'. Orang yang mengikuti sunnah, yang menginginkan ittiba'u sunnah, mereka semua berkata. Qala Allah Ta'ala. Mereka membawa dalil pertama dengan dalil ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ini dalil untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kedua, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini Allah memerintahkan nabinya. Wahai nabi, ucapkan pada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Berarti ini dalil, siapa yang cinta kepada Allah mesti wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah Rasul, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Siapa yang mengikuti nabi mendapatkan hidayah. Tentunya siapa yang menyelisihi nabi akan mendapatkan ghawayah, kesesatan. Yang berikutnya dibawakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan ini. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Yang demikian Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Kata mereka yang mengikuti ittiba' atau yang menginginkan untuk mengikuti sunnah, hadha as-siratal mustaqim alladhi wasana bittiba'ihi huwa as-sirat alladhi kana 'alaihi Rasulullah. Jalan lurus yang Allah perintahkan untuk diikuti, fattabi'uhu, adalah jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Wa huwa qasdus sabil, yaitu jalan yang lurus. Ini qasd, jalan yang pas. Wa ma kharaja anhu fa huwa min as-subulil ja'irah, maka apapun yang keluar dari jalan itu, maka itu jalan yang menyimpang. Wa in qalahu man qal, diucapkan oleh siapapun, oleh madhab apapun, oleh pengikut ulama manapun, kalau menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka itu jalan yang menyimpang. Lakinal jawr qad yakunu jawran 'aziman al-sirat wa qad yakunu yasiran. Tetapi yang namanya penyimpangan, kadang ada penyimpangan yang sangat jauh, kadang ada penyimpangan sedikit. Dan ada penyimpangan itu ke kanan, ada juga yang ke kiri. Ya, ini penyimpangan itu berbeda-beda. Ada penyimpangan karena berlebihan, ada penyimpangan karena berkurangan. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, wa baina dzalika maratibun, maratibu la yusiha illa Allah wa hadha ka tariqil hissi. Dan di antara keduanya ada sekian banyak tingkatan-tingkatan yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani ada yang penyimpangan sangat besarnya, ada penyimpangan yang sangat ringannya. Di antara keduanya ada yang ringan, agak berat, agak berat, agak berat, agak berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat, terus sampai yang paling berat. Berapa tingkatan antara keduanya? La yusiha illallah. Tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Kattariqil hissi." Sama seperti jalan-jalan yang kita kenal dalam jalan yang nyata. Orang mengetahui satu jalan, mengetahui satu alamat dalam kenyataan ini. Kemudian menjalani jalan itu. ada yang tepat melihat alamatnya, maka dia berhasil sampai ke tujuannya. Ada pula yang ya'dil, qad ya'dil anhu wa yajur jawran fahishan. Ada orang yang menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Disuruh ke timur, dia ke barat. Disuruh ke depan, dia malah ke belakang. Ini bertolak belakang 180 derajat. Ini jauran aziman, penyimpangan yang sangat jauh, jauran fahishan. Wa qad yajuru duna dhalik, kadang-kadang menyimpang sedikit. Dia harusnya ke kanan, dia tidak ke kanan tetapi lurus. Atau dia ke kanan, ini ke kanan banget, harus ke kanan sedikit saja. Akhirnya kejauhan. Fal mizanul ladzi yu'raf bihi al-istiqamah 'ala at-tariq wal jawr 'anhu huwa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alaihi. Maka dalam jalan yang maknawi, dalam jalan yang bukan jalan hissi, yakni jalan agama, maka ukurannya siapa yang lurus dan siapa yang bengkok, siapa yang menyimpang dengan penyimpangan jauh atau penyimpangan yang dekat atau penyimpangan sedikit, apa ukurannya, apa mizannya? Mizanuhu alladhi yu'raf bilihi al-istiqamah, yang bisa dikenal dengan ukuran itu siapa yang lurus, siapa yang bengkok, adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ukurannya. Selama dia tepat dengan Rasul, orang itu benar. Tetapi kalau dia tidak tepat dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka dia jaur. Ada jauran aziman, ada jauran khafifan, ada penyimpangan ringan, ada penyimpangan berat. Pokoknya kalau tidak sama dengan Nabi, penyimpangan. Kalau kelebihan bagaimana? Penyimpangan. Kalau kekurangan bagaimana? Juga penyimpangan. Kalau ditambah bagaimana? Penyimpangan. Kalau dikurangi, juga penyimpangan. Karena itu mizannya, itu sebagai barometernya, sebagai alat ukurnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan di sini, wal jair, yang namanya menyimpang, imma mufarrid zalim, bisa jadi karena berlebihan dan zalim. Atau mufarrid zalim adalah orang yang berkurang-kurangan dan zalim. Atau mujtahidun muta'awil, atau orang yang bersungguh-sungguh kemudian menakwil-nakwilkan dan menambah-nambahi. Atau bentuk ketiga, muqallidun jahil, orang yang taklid bodoh, taklid buta. Penyimpangannya bisa jadi karena orang itu memang zalim sehingga mengentengkan, meninggalkan perintah dan seterusnya. Yang kedua, ada yang bersungguh-sungguh pengen ibadah, pengen cocok dengan Nabi, tapi sayang, muta'awil, menafsirkan seenaknya sendiri, menyelewengkan seenaknya sendiri, maka dia menyimpang. Karena bentuk yang kedua, mujtahidun, dia seorang mujtahid sesungguhnya, tapi muta'awil, menafsirkan seenak perutnya. Au muqallidun jahil, yang ketiga menyimpang karena dia muqallid, taklid, pokoknya apa kata fulan, pokoknya apa kata mata fulan, pokoknya saya Syafi'i, pokoknya saya Maliki, pokoknya saya Hanabi, pokoknya saya Hambali. Faminhumul mustahiq lil'uqubah, maka penyimpangan-penyimpangan tadi ada yang memang pantas untuk dihukum. Ada yang pantas untuk dihukum. Tetapi ada pula di antara mereka yang pantas untuk diampuni. Kenapa? Beda-beda. Ada yang sengaja zalim, jahat memang, merusak agama, tetapi ada yang bodoh, kasihan. Pengennya baik, tetapi karena bodoh menyimpang. Bisa jadi orang ini maghfur, diampuni. Wa minhumul ma'jur, bahkan ada yang dapat pahala, menyimpang tapi dapat pahala. Kenapa? Karena dia berijtihad dan dia punya perangkatnya untuk berijtihad, tetapi saat itu ijtihadnya salah. Man ijtahada fa asab falahu ajrani. Siapa yang bersungguh-sungguh berijtihad kemudian dapat kebenaran, maka dia mendapatkan dua pahala. Tetapi siapa yang ijtahada al-hakimu fa'akta falahu ajrun wahid. Siapa yang bersungguh-sungguh berijtihad dengan ilmunya, dengan perangkat yang dia punya, kemudian dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Qanibirina azakumullah. Tetapi ingat ucapan pertama tadi, yang namanya menyimpang tetap menyimpang, atau yang namanya salah tetap salah. Siapa yang tidak sama dengan ajaran sunnah Nabi, maka dia salah. Loh, tapi dia mujtahid, berarti dia mujtahidun mukhti. Dapat satu pahala, tapi tetap kita katakan pendapatnya salah. Imam Malik rahimahullah keliru, semoga Allah mengampuni beliau. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala dengan ijtihadnya. Jadi jangan dianggap ketika kita membantah atau menyalahkan pendapatnya para ulama, dikatakan kita memusuhi mereka atau mengatakan mereka ahlul bidah, bukan. Tetapi yang namanya orang keliru, menyimpang dari sunnah atau menyelisihi sunnah, bisa jauh, bisa dekat. Bisa jauran aziman, bisa pula jauran yasiran. Dan diantaranya para ulama, yasir, ringan, mereka beristihad, keliru. Mereka bersungguh-sungguh beristihad, kemudian salah. Falahu ajrun wahid. Ada yang dapat dosa, ada yang mendapatkan ampunan, dimaafkan, ada yang dimaklumi. Ada yang bahkan dapat pahala, tapi satu pahala, yaitu para mujtahid. Bihasbi niyatihim wa maqasidihim wa ijtihadihim fi ta'atillah, sesuai dengan niat-niat mereka, sesuai dengan tujuan-tujuan mereka, sesuai dengan ijtihad-ijtihad mereka dalam ketaatan kepada Allah dan dalam ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan sesuai pula dengan keadaan mereka kalau ternyata sebaliknya, tafriyutihim wa jawrihim wa zulmihim, kalau ternyata mereka adalah tafriyut, orang yang mengentengkan, mengabaikan, meninggalkan, mendzalimi, merubah dengan sengaja dan seterusnya, maka tentunya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nanasuq min hadi Rasulillah SAW, dan kita akan sebutkan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW dalam masalah yang sedang kita bahas. Ini baru mukaddimah, bahwasanya yang namanya penyimpangan banyak macamnya. Jangan dianggap kalau ulama kemudian tidak mungkin salah. Bisa saja keliru, tetapi dalam bentuk yang ijtihad atau mujtahidun mukhti. Beristihad tapi keliru, maka mereka mendapatkan satu pahala, tapi kita tetap menyatakan pendapatnya salah dan jangan diikuti. Qanibina a'azakumullahu wa muslimin yang saya hormati, kita akan lanjutkan insyaallah ucapan Ibnu Qayyim yang masih ada 1-2 halaman lagi dalam meluruskan apa yang dijadikan alasan oleh mereka dengan alasan ihtiyat. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.